Mitra bisnis, 3 hari yang lalu saya cukup stres karena di depan ada 3 seminar, materinya baru-baru belum saya siapkan semua, padahal waktu mepet dan ada janji meeting di hari-hari berikutnya. Maka malam itu saya bekerja dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Menyiapkan materi, meriset, membuat ini. Jam 3 pagi saya tutup cekik dan selesai 3 materi seminar saya. Dan saya merasa sangat lega. Tiba-tiba saya berpikir, ternyata stres atau tekanan itu kadang-kadang punya dampak positif dalam kehidupan kita. Untuk memaksa kita mengejar deadline. Untuk memaksa kita mau bekerja dengan lebih baik. Untuk mengejar kita memenangkan persaingan. Untuk mengejar kita menyelesaikan pekerjaan kita tepat waktu. Mitra bisnis, ternyata stres itu tidak semuanya buruk. Stres yang berkepanjangan dan tidak punya solusi adalah stres yang buruk. Sedangkan stres sesaat saja yang memacu Anda, membuat adrenalin Anda naik, Anda mau mengerjakan sesuatu dengan lebih keras, lebih besar, lebih baik. Maka itu kadang-kadang sangat bagus untuk kehidupan Anda. Maka salah satu cara dalam hidup ini adalah mencoba membuat stres. Tapi stres yang baik, stres yang pendek, stres yang bermanfaat buat kita. Dengan memberikan deadline pada pekerjaan kita. Dengan memberikan punishment buat kita kalau saya tidak sampai selesai tanggal sekian. Maka saya tidak akan makan enak selama seminggu. Misalkan, dengan memaksakan diri menciptakan stres buatan yang membuat Anda lebih memacu dalam kehidupan Anda. Anda bisa mengambil keuntungan dari sifat mental kita yang baru bertindak ketika terjepit. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.